أن العلم أجمل في اليقين يتحلى بالعالم. Ketahuilah bahwa ilmu itu satu barangnya, satu pakaian yang baik yang bisa digunakan oleh orang alim. Begitu. Jadi ilmu niku barang sing bagus sing dadi pengangguane wong. Dadi wong alim niku duwe ilmu niku duwe napa penganggu sing api. Ilmu niku nggarai api, nggarai menyebabkan orang itu tahu sampai ilmu itu. Kalau tidak punya ilmu, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena punya ilmu, lalu dia itu diketahui oleh orang banyak. Maksudnya begitu. Wawa adbaru makna yaltafiu bilmun hattu fi kulli zamani. Ilmu itu satu barang yang besar yang bisa mengangkat kepada orang yang ada di bawah di dalam satu zaman. Orang itu gak punya ilmu, tingkatannya biasanya rendah. Walaupun ibadahnya tekun, cuma gak bisa dapat tangkap. Tapi kalau orang itu mempunyai ilmu, apalagi orangnya baik, itu bisa mendapat kedudukan yang baik oleh panggonan sing api yang tentunya nggak benar, enten oleh panggonan sing api yang tentunya niki nggak benar. Qolallahu ta'ala fi kitabil aziz, ya fa'ul ladina, ya fa'il ladhi, ya fa'il lahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat, Allah mengangkat kepada orang yang beriman dari kamu sekalian, dan mereka yang diberi ilmu diangkat diberi derajat. Jadi wong ini boleh diberi ilmu diangkat. Sekarang ini kalau kita mempunyai pengetahuan umum, bisa pangsa, bisa menjadi menteri, bisa menjadi menteri luar negeri, bisa macam-macam pangkat itu bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan umum itu. Nah kalau kita ini menjadi ilmu apa? Ilmu agama, bisa menjadi mubalig, bisa menjadi kiai, bisa menjadi hakim agama, bisa menjadi kepala KUA. Walladzina utul ilma darajat, wong sing dikai ilmu. Al-Mu'ad An-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa'inna ta'allamahu hasanatun. Katanya Mu'ad bin Jabal, ini sahabat, beliau menerangkan ya, ta'allamul ilma, kamu itu harus mencari ilmu, sebab mencari ilmu itu baik. Wong golek ilmu itu sae. Ilmu nopo-nopoan asal bukan akal, bukan dilarang Allah, ini sebab bagus. Wa talabuhu ibadatun, mencari ilmu, mengaji kesana kemari, mondok kesana mondok kesini, sekolah kesana sekolah kesini, itu namanya talabuhu ibadatun, dapat pahala. Tapi uang sing nopo niku wong golek ilmu niku oleh apa? Ibadah, kaya ibadah tadi oleh ganjaran. Wa muzakaratuhu tasbihun, musyawarah, musyawarah sak koncoan niku. Musyawarah ilmu sak koncoan niku minangka maca tasbih padha ambek wong maca subhanallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, pahalanya. Wal batu anhu qiyadu, dan bahas ilmu yang sulit, sebab ilmu itu tidak semuanya mudah. Ono sing angel, ono sing gampang. Lek tepat sing angel di musyawarah dibahas niku ganjaran podo kali wong perang, sama dengan orang yang jihad. Wa badluhu qurbatun, memberi ilmu kepada kawan yang lain ya, itu qurbatun, qurbah, yaitu seperti orang Quran mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqatun. Mulang, ya, mengajar kepada orang yang tidak tahu kepada ilmu itu sedekah. Ini oleh ganjaran. Sing tenawon sing mulang, nggih. Ten sing tenawon sing tenawon sing mulang, sing mulang niku nggih oleh ganjaran, sing ngaji oleh ganjaran. Dapat pahala gitu. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, khudu majlis alimin majlis ilmi misalnya abdal min salat alfin wa iyadati alfi majdin wa syuhudi alfi janazatin. Hadir di dalam majlis ilmu ini kayaknya penik gitu lah, kayaknya penik ini kului utomo lebih abdal, lebih utama dari sembahyang salat seribu rakaat. Sampai salat seribu rakaat itu pinten-pinten gitu. Tapi niki mek sak jam setengah jam. Nah, niku ganjarane oleh sewul kaat. Podho kali ganjarane wong sembahyang sewul kaat. Wa iyadati alfi maridi. Orang dan apa itu disamakan dengan orang yang meninju orang sakit seribu orang sakit. Dipadakan kali wong nyambangi wong lolo wong sewu. Nyambangi wong sewu ini bukit bunyain dan paling-paling oleh lu lalu tenai wa syuhudi alfi janazatin dan disamakan dengan hadir menghadiri seribu jenazah. Jadi kita mengantarkan jenazah ke mana? Ke kuburan itu seribu itu sama mencari ilmu itu sama dengan seribu orang mengantarkan jenazah ke kuburan begitu. Fatila ya Rasulullah wa min qira'atil Quran. Pacing enten sahabat yang tanya sama Nabi, tanyanya begini, wa min qira'atil Quran, lalu bagaimana, bagaimana dengan membaca Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Quran itu kurang manfaat kalau kecuali kalau mengerti maknanya. Dimaksudkan kurang manfaat kalau tidak ngerti maknanya. Jadi lek ngerti maknane nggih enak mawon, menene ngerti nggih. Sebab Quran itu wajib wong Islam. Quran itu wajibnya orang Islam. Bisa dimiliki itu macam-macam sing dianu niku. Nggih. Enten papabi, enten ana wong rapi, wong pegatan, wong pebujuan, nggih. Macam-macam wong sedekah, wong sembahyang dan macam-macam. Ini di Quran itu. Jadi kalau kita ini mengetahui maknanya Quran, ya, ilmu itu tidak bisa tidak bisa manfaat kecuali kalau kita ini mengetahui Quran itu kurang manfaat kecuali kalau kita ini apa mengerti maknanya, ya. Lek ngerti maknane, lazim baru manfaat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tahallamul ilma, belajarlah ilmu kamu sekalian. Wa alimu, dan berikanlah ilmu itu. Ini dikankan belajar, dikankan ngedahkan. Jadi kalau sampai ini diperlentah kiai-kiai ini ulama-ulama ini kewajiban ini mulang. Santri ini ngaji. Lihat buat ngaji, ini mulang. Lihat buat ngulang, ini ngaji. Wa alimuhun nas, mulang loh. Kamu harus mulang atau memberi pelajaran kepada manusia. Wa qala Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu, law anna tawab majlisil ulama badala linnas fattakalu alaihi hatta yatuku kulladhi imaratin imaratahu wa kulladhi syukin syukau.

sedikit sekali, satu minggu cuma 2 jam. Walaupun bagaimanapun juga, kalau satu minggu itu 2 jam, ya tidak bisa sempurna. Saya rata-rata kita semua, ya anaknya itu sekolah kan gimana? Di sini banyak, di sekitar Kopa ini banyak sekolah madrasah itu dan maju-maju, ya. Agama nanti bisa, dunia ini bisa. Bahkan anak sekolah, kalau sekolah ya, ibtidaiyah terus tsanawiyah, terus aliyah, itu masuk PG, apa? Etik itu bisa. Masuk sekolah hukum dia bisa. Masuk ada yang masuk sekolah ekonomi, bagian ekonomi, ya. Jadi masuk terus masuk ekonomi, bagian ekonomi. Itu di Kendalki, anaknya teman saya, cuma sayang dia itu baru bekerja sudah meninggal ketabrak laut itu, ya. Jadi kita jangan ragu-ragu, nanti kalau sekolah tidak ya toh tidak bisa masuk SMP, tidak bisa masuk negara itu, tidak bisa saja masuk, ya, atau anaknya betul-betul sekolah, ya. Jadi kewajiban kita selesai. Lepas sekolah ibtidaiyah, ini kewajiban kulo mulang tuan sembahyang, AKE sedikit-sedikit itu sudah selesai. Ya. Nah kalau sampai aliyah, wah AKE diulang, bapak minggu diulang, bapak sampai aliyah. Bapak aliyah itu sekolah pun SMA mungguan mau teman-teman. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu awladaku. Nabi bersabda, muliakanlah anak-anakmu itu. Jadi anak perintah agama kita ini kalau mempunyai anak harus kita muliakan, ya. Di sekolah ini namanya muliakan. Diberi uang, ya muliakan namanya, diberikan pakaian dan lain-lain, ya. Itu diperintah oleh agama. Oleh karena itu kita ini kalau menjadi orang yang cukup, ambil Gusti Allah Ta'ala tiga ikat wong cukup, itu pun mesti medit tenangan ini, berkenan kalau medit ini kejapa lah tak cukup, lah cukup anak itu tuh nopo diperhatikan penjalu ini ku asal di dalam kemampuan bapaknya. Sebab lek mboten dikei kabeh mali anak-anak lanang. Kadang-kadang anak niku mali ndungakaken ten wong tuane, kadang-kadang didungokno mati. Ngoten lho nggih. Moko benci bapakne niku. Mula nang lek dikira mati bapakne lan guyu-guyu mau nah. Lek bapakne mati niku. Nggih. Tapi cek mati nang bojone barang ya cek mati rong bojone kok mati. Wahsinu ada baru dan berilah pelajaran mereka itu kepada adab niku toto-tomo anak kula sampean niki kula keng dikengken mempelajari adab mampu toto-tomo lalu dipanggilan yang bertenang termali kejepuk di mata rasa kejepuk toto-tomo niku di mata rasa lagi omah umumannya lah. Anak-anak pulang itu sih gede-gede, anak pulang diri ini aku bosok hati tepat putun ini wangil pun, tinggal bosok ini, betul gelen bosok ini. Tapi anak pulang ini gampang, dikongkan gampang-gampang masih kali muling-muling ini aku gelen saat ini ini merotan dan dia dikongkan, terus hilang ngerti si putun ini jadi ngerti angil ini jadi. Wa minal khata'il setengah dari kekeliruan yang umum. Tapi ini termasuk keliru umum itu. Annal ada yajtahidu nafi jamtil mal wa yuhmiluna tarbiyata alladhin fi masalihil a'mal hatta saru minal juhal. Setengah dari kekeliruan yang umum, sesungguhnya bapak itu sangat mati-mati kalau mencari uang. Lagu-lagu itu pemangsaan. Tapi wayu miluna tabiata ala awladi, mereka itu apa? Ya, tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pukul bapaknya ambil yang besoknya buka itu wanai di pasar lebului ini berkenal tak boleh si masyarakat dihilangkan hatta solu minal jidal, sehingga anak-anak itu anak-anaknya itu menjadi orang yang bodoh. Wah, pasal ini ini setiap waktunya bapak sibuk ambil golek golek duit masih selanjutnya kasih golek mawon ibu ini yang uno golek duit anaknya dibus pasalnya burungi lah akhirnya berdengerti nopo-nopo anak ini kenakal ini pun sepanjang umum ngerti ini ini kasih kata yang saya ini itu kasih kata yang saya itu yang kasih tanya saya pun awzalu ahmalihim alai kalau begitu lalu dosanya itu lalu menimpa kepada orang tuanya jadi dosanya itu besok mulai nawar kuang ya, anak ini ke sampai keliru. Ya saat ini nama kata mah anak ini orang tuanya mati kakek kekelopo anak itu jutang aku lupa waktu itu kata enten lah bu pinggir kulon itu enten masya Allah dulu anu ini ku kayakkan kayakkan betul enten nopo-noponin dari rumah tangga akhirnya anak ini menjeglek mau minggat ke temawan ini mati sakal tapi orang tuanya wetro mati sakal lebih rumah sakit sampai telung pimpin sebuah dino mati. Nah sekarang ini banyak begitu-begitu karena orang tuanya itu tidak mengindahkan pendidikannya anak-anaknya hingga anaknya itu menjadi orang yang bodoh dan nakal. Dosanya baik pun di dunia atau di akhirat nanti menimpa kepada orang tuanya. Kenapa kok begitu? Lianna a'malul aulad mahsubatun min jumlati amali. Karena perbuatannya anak-anak kita itu ya itu termasuk perbuatan orang tuanya. Jadi perbuatannya anak tuanya itu dianggap perbuatan di pelakuannya Quran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mata berada in kota amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yutaqarrubi au waladin sholihin. Nabi bersabda, kalau anak Adam itu mati atau manusia itu mati, semua amalnya itu hilang sudah, putus kecuali tiga, sedekah, sedekah kepada masjid, sedekah penjariati seperti wakaf fakah, al-ilmin yurta tauhi atau ilmu yang diambil mumtaznya ya awaladin sholihin yaqulahu atau anak yang sholat yang suka mendoakan kepada orang tua itu yang manfaat lainnya ditinggalkan ya lainnya ditinggalkan. Jadi kalau kita ini mempunyai anak yang sholat itu untuk mijak mau mendoakan cuma sekarang ini masya Allah ya tak. Kuburan itu kalau jumpa itu tidak ada yang biara kuburan lho ada satu dua yang jauh-jauh ya bukali-bukali yang bilian-bilian anu-anu ini mati kasih iri nah anak yang saat ini kumpul betul-betul awis-awis dengan si jiru ini kalau mereka itu men di kampung sampean yang dan sekundang itu ini uang tekun dan kuburan ini si gagal sekundang ini lho ada si neto satu jumpa lagi ini mesti dan kuburan satu jumpa ini semua ini uangnya lho yang begitu itu sulit mempunyai anak mau ke kuburan itu untuk mendoakan kepada orang tua ya. Jadi saya ulangi mudah-mudahan kita ini anak-anak kita ini menjadi orang yang baik, bisa mendoakan kita semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Waktu bersihat wa afiat alaina wa al-fajat al-uzat al-musafirin wal-mukimin wal-fadirin wal-waidin fi barika dahil kami umati Muhammadin ajma'in wa salamun ala al-musalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fadirin.